Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Kita baca dua ayat yang dapat dalam surat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang imannya kepada orang Quraisy. Ya, mereka bisa melakukan rihlah, perjalanan berdagang 1 tahun 2 kali. Bisyita, yakni di musim dingin. Saif yang di musim panas. Syita dalam keadaan musim dingin, mereka rihlah ke arah Yaman. Adapun Saif ketika musim panas, mereka rihlah menuju arah Syam. Dan yang ketiga, qala Allah ta'ala, falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka beribadah kepada rabb hadzal bait, baitullah, Ka'bah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala syarahimahullah ta'ala, syukran lahu ala hadhi ni'mah. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, nikmat mereka mendapatkan keamanan rihlah di musim panas dan musim dingin, sehingga hendaknya mereka ya'budu rabb hadzal bait syukran lahu, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala rabb hadzal bait. Wal fa fada faly'budu hadhihi iman takuna fa sababiyah, bisa jadi punya fa sababiyah, ai fa bi sababi hataini rihlatain, dengan sebab dua rihlah yang dilakukan ini, ya'budu rabb hadzal bait, hendaknya mereka beribadah kepada rabb hadzal bait, aw an takuna fa at tafri', wa yan kana, apapun makna dari hadis ini, fahiyya mabniyatun ala masabak. Yang jelas maknanya adalah terbangun, yakni perintah untuk beribadah ini mengikuti berdasarkan apa yang telah lalu. Ay, bihadihi ni'amil azimah, dengan nikmat-nikmat Allah berikan yang agung ini, nikmat mendapatkan banyak fawaid, faidah-faidah yang mereka dapatkan ketika rihlah ke arah Yaman, ke arah Syam. Yajibu alaihim an ya'budullah. Dengan ini mandi-mandi aku gini, maka wajib atas mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarihimahullahu ta'ala, wal ibadatu hiya at-tadallulu lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'ziman. Ibadah itu adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. An yata'abbada al-insanu lillah. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yatadhallalu lahu bis-sam'i wa tha'ah. Dengan merendahkan dirinya kepada Allah di hadapan Allah dengan cara mendengar dan taat kepadanya. Apabila balaghahu anillahi wa rasulihi amrun, apabila sampai kepada dia perintah dari Allah dan Rasulnya, qala sami'na wa ata'na. Dia berkata, kami mendengar dan kami taat. Wa idza balaghahu khabarun, jika telah sampai kepada dia berita dari Allah dan Rasulnya, qala sami'na wa amanna, kami mendengar dan mengimaninya. Ala wajhil mahabbati wa ta'zim, dalam bentuk ya penuh kecintaan dan pengagungan. Mendengar dan taat kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan, juga mendengar dan mengimani berita dari Allah dan Rasulnya dengan penuh mahabbah dan taat. Qala fabil mahabbati yaqumul insanu bi fi'lil awamir, dengan mahabbah, dengan seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang bisa melakukan perintah-perintah. Nah, dia mencintai yang memerintahnya, maka dia pun akan melaksanakan perintah-perintah Allah yang dia cintai. Wa bi ta'zimi, dan dengan ta'zim, dengan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, yatruku an-nawahi, dia pun meninggalkan larang-larangannya. Khaufan min hadzal 'azimi azza wajal, karena dia takut kepada Allah yang Maha Agung azza wajal. Ya, dengan kecintaan kepada Allah, dia akan melakukan perintah-perintahnya. Ya, karena al-muhib, seorang yang mencintai itu mesti akan berupaya untuk melakukan apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Wa bi ta'zim, dengan dia memiliki ta'zim, mengagungkan Allah, maka dia akan meninggalkan larangan-larangan. Karena takut. Takut kepada zat yang Maha Agung, yang diagungkan. Hadza ma'nan min ma'ani ibadah, ini adalah satu makna dari mana ibadah. Qala wa tutlaqu a'ibadah ala nafsil muta'abbad bihi. Itu mana ibadah di sisi fi'ilnya, perbuatannya. Juga kata ibadah itu dimutlakan, digunakan untuk amalan ibadahnya. Jenis amalan ibadahnya. Oh, tadi dari fi'ilnya. Ini ibadah juga kadang dimaksud dengan adalah jenis amalan ibadahnya. Waqad haddatha Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala bi hadzal makna. Ibnu Taimiyah telah memberikan definisi ibadah dengan makna seperti ini, yaitu berdasarkan jenis amalannya. Faqala, kata beliau, innal ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Itu ibadah. Ismun jami'un, satu nama yang mencakup li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Min al-aqwal wal a'mal. Apakah berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan? Semua ucapan yang Allah cintai dan Allah ridai, maka adalah ibadah. Semua amalan yang Allah cintai dan Allah ridai adalah ibadah. Al-zahirah wal batin. Apakah yang zahir, amalan anggota badan, wal batin, atau amalan batinah, amalan kalbu, tawakkul, khauf, khusyuk, dan semisalnya. Qala wa qawluhu rabb hadzal bait, yakni bihi al-ka'batul mu'azzamah. Yang maksud dengan bait ini adalah Ka'bah. Rabb hadzal bait ini Rabbul Ka'bah. Wa qad adhafahu Allahu ila nafsihi bi qouli ta'ala wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal-qa'imin wa ruk'an sujud. Bait, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala izafahkan kepada dirinya. Wa tahhir, hendak engkau sucikan baitia. Bait di sini diidafahkan kepada ya mutakallim. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala izafahkan kepada dirinya. Hendak kalian atau engkau sucikan rumahku, ini Ka'bah. Untuk orang yang tawaf, yang berdiri salat, yang ruku dan sujud. Wahuna adhafa rubiyatahu ilaih. Adapun dalam surat Quraisy ini, Allah Subhanahu wa ta'ala idhafakan rubiyahnya kepada bait ini, rabb hadzal bait. Qala idha wa idhafatu rubiyyah ilaih ala sabili tashrifi wa ta'zim. Ya, didofahkan rubiyyah kepada bait itu sebagai bentuk kemuliaan dan pengagungan, memuliakan dan mengagungkan Ka'bah. Demikian juga dalam ayat tahhir baitil ta'ifin, adhafallahu al-baita ilaih, didofahkan bait kepadanya juga tashrifan wa ta'ziman, sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan Ka'bah. Idzan khussisa al-baitu birubiyyati marratan wa dhafa idamsihi marratan ukhra tashrifan wa ta'ziman. Jika demikian rahimahullahu taala, maka al-bait Ka'bah dikhususkan dengan rubiyahnya. Kadang didhafakan rubiyah kepadanya, rabbah hadzal bait. Dan kadang adhafa nafsihi, Allah Subhanahu wa taala idhafakan bait kepada dirinya. Wa tahhir baitia, bait kepada yang mutakallim yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sucikanlah rumahku ini Ka'bah. Ini semua adalah tasrifan wa ta'ziman sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap Ka'bah. Qala fi ayatin tsani, dalam ayat yang lain, ayat yang kedua, qala satanamal innama umirtu an a'budu rabba hadzal baldati alladhi harramaha. Aku hanyalah diperintah untuk beribadah kepada Rabb negeri ini yang telah mengharamkannya, menjadikan tanah haram. Wa badaha qala wa lahu kullu syai. Qala ihtirazun min an yatawahhama wahimun bi annahu rabbul baldati wahdaha. Kalimat, jumlah, walahu kullu syai, ini ihtiraz untuk menghindarkan pemahaman yang keliru dari orang yang keliru dan memahami ayat tersebut. Iya, menghindarkan ada pemahaman yang salah, memahami bahwasanya Allah itu hanya Rabb baldah wahda, hanya Rabb Makkah saja. Maka Allah berfirman, walahu kullu syai, milik Allah segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala negeri Mekah dan negeri-negeri lainnya, karena walahu kullu syai. Wa likulli maqamin siyaqatun munasibah. Ya, bagi semua tempat memiliki bentuk kalimat, konteks kalimat yang sesuai. Tapi qawlihi innama umirtu an a'budu rabba hadzal baldati alladhi haramaha wa la kullu syai'in munasabatu bayan umumil kuhi. Ini kaitannya adalah untuk menjelaskan umumnya kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki kota Mekah dan negeri-negeri lainnya. Wa lahu kullu syai'. Li'alla yad'il musyrikun annahu rabbu Rabbun lil baldati faqat. Ya, jangan sampai orang-orang musyrikin menyangka bahwasanya Allah itu hanya Rabb negeri Makkah saja. Maka Allah pun terangkan, walahu kullu syai. Allah sebenarnya Rabb Makkah dan juga bagi Allah segala sesuatu, yakni memiliki negeri-negeri lainnya. Amma huna, adapun di sini, fal maqam maqamu ta'zim lil bait. Maqamnya, yakni konteks kalimatnya adalah untuk mengagungkan Baitullah. Panasaba dzikruhu wahda. Maka sesuai yang tersebutkan, yang cocok disebutkan hanya Ka'bah saja, tidak disebutkan negeri lainnya. Qaluhu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sabda Rahman As'andi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Rabbu Hadzal Bait, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya Allah yang at'amahum min ju', Allah Subhanahu wa taala memberikan makan mereka dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan keamanan mereka dari rasa takut. Ini menunjukkan kepada rahimahullahu taala dua nikmat yang besar. Dua nikmat yang besar yang kadang kita ikhwan rahiman rahimakumullah merupakannya, yaitu nikmat rizq, nikmat rizki yang dengannya kita bisa mendapatkan makan, minum, rizqul abdan. Yang kedua adalah nikmat al-aman, nikmat keamanan. Iya, terjaganya stabilitas keamanan dan ekonomi, itu adalah dua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala besar. Sehingga ya, ketika Allah memerintahkan mereka beribadah, falyabudu rabb hadzal bait, Allah ingatkan dua nikmat ini, yaitu yang telah memberikan kalian makan dari kelaparan, rasa lapar, dan memberikan kalian keamanan dari ketakutan. Menunjukkan dua nikmat yang agung. Nikmat ya, terjaganya ekonomi ini, rezeki, abdan, dan nikmat keamanan. Dua nikmat yang agung. Manallahu a'lam bissawab.